Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala fi kitabih Fikil Asma'il Husna. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala wa ahsanu ma qarana ismal majid ila al-hamid kama qalat al-malaikatu li baitil khalil alayhi salam qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayti innahu hamidun majid. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala al-musannifu hafizahullah, berkata al-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr hafizahumullah, dalam kitabnya Fiqhul Asma'il Husna, qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, telah berkata Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa ahsanu ma qurina ismul majid ila al-hamid, dan sebaik-baik nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama yang Allah menggabungkan dua nama di sana, nama al-majid dan nama al-hamid, sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman tatkala malaikat-malaikat berkata kepada keluarga Ibrahim Al-Khalil, setelah Allah beritahukan kepada Ibrahim dia akan memiliki seorang anak dari Sarah yang telah tua renta dan mandul, Allah berfirman, qalu, mereka berkata, yakni para malaikat yang datang ke rumah Ibrahim, ata'jabina min amrillah, mengapa kalian heran dengan urusan Allah, dengan perintah Allah, dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, heran dengan ketentuan Allah, yaitu perempuan yang telah tua renta, kemudian hamil, apalagi dia adalah perempuan yang mandul. Maka berkatalah ketika itu malaikat-malaikat, rahmatullahi wa barakatuhu, semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kalian dan keberkahan darinya. Alaikum ahlul bait, atas kalian wahai ahlul bait, maksudnya dari Ibrahim dan istrinya Sarah. Innahu hamidun majid, sesungguhnya dia Allah yang mencucurkan rahmat tadi dan keberkahannya adalah Tuhan yang hamidun, senantiasa terpuji, majidun mulia. Di sini digabungkan dua nama, hamidun majid, terpuji dengan segala macam sifat-sifatnya dan maha mulia. Nah, kama suri'a lana fi akhir salati an nusni 'ala rabbi ta'ala annahu hamidun majid, wa syuri'a fi akhir rak'ati 'inda al-i'tidali an naqula rabbana wa lakal hamdu ahla ath-thana'i wal majdi fal hamdu wal majdu 'ala al-itlaqi lillahi al-hamidul majid fal hamidu al-habibu al-mustahiqqu المستحق لجميع صفات الكمال والمجيد العظيم الواسع القادر الغني ذو الجلال والإكرام كما شرع لنا في آخر الصلاة أن نثني على الرب تعالى أنه حميد مجيد. Sebagaimana dua nama ini Allah perintahkan kita baca di penghujung salat dalam tasyahud akhir, kita ucapkan innaka hamidun majid, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun wa majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allah syariatkan kita untuk mengucapkan dua nama ini di penghujung salat, menunjukkan Allah dia adalah Tuhan yang maha terpuji lagi maha mulia. Wa syara'a fi akhir raq'ati 'inda al-i'tidal, Allah syariatkan pula kita menggabungkan dua nama ini ya ketika kita bangun dari ruku' dalam posisi i'tidal, an naqula, agar kita mengucapkan dalam doa tersebut, rabbana wa lakal hamdu, ya Tuhan bagimu segala pujian, ahlas sana'i wal majdi, engkaulah yang layak mendapatkan segala macam pujaan dan al-majd, keagungan. Di sini digabungkan Allah Subhanahu wa taala, pujian dan keagungan. Falhamdu wal majdu ala al-itraq lillahil hamidil majid. Maka segala pujian dan kemuliaan secara mutlak adalah milik Allah, Tuhan yang maha terpuji lagi maha mulia. Maka makna falhamid al-hamid al-habibu al-mustahiqu li jami'i sifatil kamal. Dialah Allah Jalla wa'ala yang dicintai oleh hamba-hambanya yang layak, menyandang segala sifat-sifat kesempurnaan. Wal majid al-azimul wasi'al qadir al-ghaniyu dzul jalalil ikram. Adapun al-majid maknanya adalah al-azimul wasi', Tuhan yang maha agung, yang maha luas keagungannya, yang maha kuasa, yang maha kaya, dzul jalali wal ikram, pemilik segala macam bentuk kemuliaan dan keagungan. Nah. Wa fi khatami tasahudi bismillahil majid ma'na latifun nabbaha alaihi ibn al-qayyim rahimahullahu qala wa ta'ammal kayfa ja'a hadzal ismu muqtarinan bi talabis salati min Allah 'ala rasulihi kama 'allamanahu sallallahu alaihi wasallam. لأنه في مقام طلب المزيد وتعرض لساعات العطاء وقثرته ودوامه فأتى في هذا المطلوب باسم يقتديه. وفي ختم التشهد بسم الله المجيد معنى لطيف. Dan ketika Allah memerintahkan kita menutup salat dengan tasyahud agar kita mengucapkan nama Allah di sana, nama Allah Al-Majid, innaka Hamidul Majid, itulah dia penghujung salat. Makna natifun nabba alaihi muqayyim, ada makna yang begitu yang layak untuk dicermati sebagaimana dikatakan al-muqayyim rahimahullah. Berkata al-muqayyim, ta'ammal, perhatikanlah kaifa ja'a hadzal ismu muqtarinan bi talabi as-salah, bagaimana nama Allah al-majid ini ya ada setelah sebelumnya diiringi dengan harapan agar Allah Jalla wa'ala senantiasa mencucurkan salawatnya. Minallahi ala rasulihi, kepada rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad. Kama allamanahu, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Liannahu fi maqami talabil mazid, karena itu dalam keadaan posisi ya menuntut daripada Allah SWT agar senantiasa diberikan tambahan. وتعرضي لساعته لساعات الاطاء وكثرته ودوامه, karena hal itu dalam rangka memohon kepada Allah pemberian yang luas, yang banyak, yang terus menerus ya, yang tak pernah putus-putus. Fa'ata fi hadzal matlub bismin yaqtadih, maka Allah datangkan ya dengan nama yang sesuai pada tempat ini. Innaka Hamidun Majid. Naam. لأن المجد يدل على كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال البر والخير وتعدد العطاء والنوال. أن نام الله المجيد كمليان الله جل وعلا يدل على كثرة أوصاف الكمال, menunjukkan banyaknya sifat-sifat kesempurnaan Allah dan banyaknya perbuatan-perbuatan Allah yang mengandung padanya berbagai macam bentuk kebaikan dan berbagai macam ragam pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Naam. Wa asrafu ahwalil 'abdi wa arfa'u maqamatihi an yakuna muthniyan 'ala rabbih mu'azziman li janabihi mumajjidan lahu wa min a'dami dhalika tilawatu kalamihi al-majid. Naam. Wa asrafu ahwalil 'abdi, dan keadaan hamba yang paling mulia. Wa arfa'u maqamati, keadaan hamba yang paling tinggi kedudukannya. Kapan? An yakuna muthniyan, ketika hamba tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala. Muthniyan 'ala rabbihi, memuji Allah Tuhannya. Mu'azziman li janabihi, mengagungkannya. Mumajjidan lahu, memuliakannya. Wa min a'zami dzalik, dan di antara bentuk amalan yang menggabungkan hal ini, tilawatu kalamil majid, membaca kalamnya, firmannya yang begitu mulia, Al-Quran. Jika kita membaca Quran, kita sedang memuji Allah, menyanjung Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ayat hampir-hampir tak lepas dari nama-namanya yang maha mulia, sifat-sifatnya maha tinggi. Nah, wa qad wasafahu tabaraka wa ta'ala bidzalika fi mawdi'aini min al-Qur'an. Qala ta'ala: bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Wa qala ta'ala: qaf wal Qur'anil majid. Dan Allah telah menyifati Al-Qur'anul Karim. Ya. Allah telah menyifati dirinya dalam Al-Qur'anul Karim dalam dua tempat, ya, dengan nama ini. Qala ta'ala, Allah berfirman, bal huwa Qur'anun majid, sesungguhnya dia adalah Qur'an yang maha mulia. Fi lawhil mahfuz, yang tertera dalam lawhul mahfuz. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, qaf wal Qur'anul majid, qaf, demi Al-Qur'an yang maha mulia. Maka Qur'an penuh kemuliaan, kan dalamnya terdapat berbagai macam pujian bagi Allah Jalla wa'ala. Naam. Fal-Qur'anu majid, ay aliyun qadru, rafi'un sya'nuh, azimatun makanatuhu, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Maka Qur'an itu disifati dengan kata-kata majid. Al-Qur'anul majid, Qur'an yang maha mulia. Maknanya adalah aliyun qadru, begitu tinggi kedudukannya. Rafi'un sya'nuh, ya, begitu tinggi keadaannya. Azimatun makanatuhu, begitu agung kedudukannya. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi, tak ada padanya kebatilan di depan. Wala min khalfi, ataupun di belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, yang dia turun dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Wa mimma yumajjidu bihi ar-rabbu subhanahu husnul thana'i alaihi tahmidan wa takbiran wa tasbihan wa tahlilan. ومن لازم ذلك سعيد سعادة ولا شقاء معها وفاز بخيري الدنيا والآخرة. مما يمجد به الرب سبحانه, dan di antara hal yang dengannya Allah Jalla wa'ala dimuliakan, husnul sana'i alaihi, yaitu senantiasa memuja Allah Subhanahu wa ta'ala, tahmidan, dalam bentuk pujian alhamdulillah, takbiran, dalam bentuk pujian Allahu Akbar, tasbihan, dalam ucapan subhanallah, tahlilan, la ilaha illallah, jadi ucapan alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah, ini adalah ucapan yang begitu dahsyat. Dengan itu hamba sedang memuji Tuhannya yang maha mulia. Wa lazama dzalik, barang siapa senantiasa berzikir ini, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la syaqa'a ma'aha, maka tak akan pernah dia celaka. Wa faza bi khairid dunya wal akhirah, dan dia akan memperoleh keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ya, ucapan yang mudah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tolong lagi ditambahkan la haula wala quwata illa billah, ucapan yang mudah. Dan dia termasuk dalam firman Allah, wal baqiyatu shalihatun inda khairun inda rabbika. Ya, dan amalan-amalan yang kekal ini, al-baqiyatu salihat, zikrullah, ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, adalah merupakan ucapan yang begitu dahsyat. Dengannya kita memuja Allah Jalla wa'ala. Ya, maka hendaklah kita melatih lisan kita untuk banyak berzikir dalam segala keadaan. Mau tidur, bangun tidur, mau berjalan, sedang bekerja, dalam keadaan, segala keadaan. Ya. Naam. Rawa Al-Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaa'ikata yatufuna fit turqi yaltamisuna ahla dzikri, fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allaha tunadu tanadu halummu ila hajatikum, qala fayahfunahum bi ajnihatihim fayahfunahum bi ajnihatihim ila samai dunya, qala fayasaluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi, qala taqul yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka, qala fayaqul hal ra'awni, fayaqulun la wallahi ma ra'auka qala fayaqul kaifa law ra'aini qala kaifa law ra'auni kaifa law ra'auni qala yaqulun law ra'auka qanu ashaddu laka ibadatan wa ashaddu laka tamjida wa aktsaru laka tasbihah qala yaqulu fama yas'aluni qala yas'alunaka al-jannah qala yaqul wa hal ra'auha qala yaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'auha qal fa yaqulu fa kayfa law annahum ra'auha qala yaqulun law annahum ra'auha kanu ashadda 'alayha hirsan wa ashadda laha talaba wa 'adama fiha raghbah qala fa mimma yata'awwadun qal yaqulun minan nar qal yaqul wa hal ra'auha qala fa yaqulun la wallahi ya rabb ma ra'auha qala yaqul fa kayfa law ra'auha qala yaqulun law ra'auha kanu ashadda minha firara wa ashadda minha makhafah qala fa yaqul fa ashhadukum anni qad ghafartu lahum qala yaqulu malakun minal malaika fihim fulan laysa minhum innama ja'a li haja qala hum aljulasa la yashqa jalisuhum. Allahu akbar. Kamil. Wa idza kana jalisuhum la yashqa fa kayfa asy-sya'nu bihim nas'alullaha al-karim min fadlih. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah, inna lillahi malaikatan yatufun. Allah itu punya malaikat-malaikat yang tugasnya adalah berkeliling, fituruqi yaltamisuna ahla dzikri, berkeliling mencari orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa in wajadu qauman yadhkurunallaha, jika mereka menjumpai ada orang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tanadau, maka mereka akan saling menyeru. Halummu ila hajatikum, mari kemari, ini yang kalian cari. Dan ingat makna zikir, ya, bukan hanya sekedar berzikir saja, tapi segala sesuatu yang dengannya kita mengingat Allah. Yang antaranya adalah membaca Quran, menimba ilmu agama, mendengarkan berbagai macam, ya, perkataan Allah, perkataan Rasulnya melalui majlis-majlis ilmu, ini adalah bagian daripada zikir. Sekarang ini kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika malaikat menjumpai halaqah-halaqah zikir semacam ini, mereka akan berkata, halumu ila hajatikum, mari kemari, inilah yang kalian butuhkan, yang kalian cari. Fayahufunahum bi'ajinihatihim ila samai dunia, maka berkumpullah malaikat-malaikat, ya, mereka menaungi majlis tersebut dengan sayap-sayap mereka, ya, sampai ke langit dunia, menunjukkan banyaknya jumlah mereka yang datang, ya, berkumpul di majlis-majlis zikir, kalaulah kita melihat mereka. Ya, tapi Allah sembunyikan hal ini agar ujian bagi kita untuk mengimani perkara-perkara gaib. Ya, sekiranya Allah bukakan mata-mata kita, masya Allah, sesungguhnya senantiasa ada malaikat-malaikat yang Allah utus untuk majlis-majlis semacam ini yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, ketentraman. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadaw halummu ila hajatikum qal fayahufunahum biajnihatihim ila samai dunya qala fayasaluhum rabbuhum azza wajalla, mereka berkumpul, mereka menaungi mereka dengan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia, maka Tuhan mereka, yakni Tuhan malaikat Allah jalla wa'ala, bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu minhum, dan tentulah Allah lebih tahu daripada malaikat-malaikatnya. Ma yaqulu ibadi, hambaku sedang bicara apa? Qala taqulu yusabbihunak, berkata malaikat, mereka sedang memujimu Tuhan. Wa yukabbirunak, membesarkan engkau. Wa yuhammidunak, wa yahmadunak, mereka sedang memujimu, mereka sedang bertasbih, mensucikanmu, bertakbir, membesarkanmu. Wa yahmadunaka, mereka sedang memujimu. Wa yumajjidunak, mereka sedang mengagungkan dirimu. Qala fa yaqulu hal ra'uni, Allah berkata, apakah mereka itu yang berzikir memujiku, bertasbih, bertakbir, bertahmid, mereka pernah melihatku? Fa yaquluna la wallahi ma ra'auka, maka berkata mereka, tidak ya Allah, mereka tak pernah melihatmu. Fayaqulu kayfa law ra'awni, bagaimana sekiranya mereka melihatku? Qala yaquluna law ra'awka kanu ashadda laka ibadah, sekiranya mereka melihat engkau wahai Tuhan, pastilah mereka lebih dahsyat lagi beribadah. Wa ashadda laka tamjidan, pasti mereka lebih dahsyat lagi memujamu, mengagungkan dirimu. Wa aktsara laka tasbihan, pasti akan lebih banyak lagi tasbihnya kepadamu. Padahal kita tak melihat Allah Jalla wa'ala, karena kita tak mampu melihatnya di dunia ini dengan kelemahan diri kita. Tapi kita mengingatnya, berzikir kepadanya, menundukkan kepala kita, rukuk dan sujud kepadanya. Ya. Dan ini merupakan buah daripada iman kepada perkara gaib. Karena itulah tatkala orang mau mati, sia-sia imannya, tak diterima. Kalau mereka telah melihat malaikat datang ingin mencabut nyawa, maka ketika itu habislah segala macam bentuk nilai-nilai beriman kepada perkara gaib, karena tak menjadi gaib lagi bagi dia. Karena itulah dikatakan Nabi, Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum dalam keadaan gharghah, ketika dia mau mati menghadapi malaikat, melihat malaikat, maka gugurlah buah daripada iman kepada hari akhirat, tak ada lagi guna, tak diterima keimanannya. Sekarang kita tak melihat Allah, tak melihat malaikat, kita tak tahu tentang, tak melihat surga, tak melihat neraka, tapi kita imani, besar buahnya. Ya, makanya ketika terbit matahari dari arah barat, tak guna lagi iman. Kenapa? Karena tak jadi lagi sesuatu perkara yang gaib. Sekarang masih gaib dia, akan terbit matahari dari arah barat, kita imani dengan iman kita yang dalam, yakin kita akan terjadi. Ya, tapi orang-orang yang tak beriman kepada Allah, barulah mereka beriman ketika matahari mereka lihat dari arah barat terbit, tak guna, sia-sia. Kenapa? Karena sesuatu yang gaib setelah menjadi nyata. Karena itulah kata Allah, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, ingatlah pada hari datang sebagian tanda Tuhanmu, yaitu terbitnya mata dari arah barat, la yanfa'u nafsan imanuha, tak berguna iman satu jiwa, lam takun amanat min qablu, jika tidak beriman sebelumnya, au kasabat fi imani khairan, dia tak bisa lagi mendatangkan iman yang baru, karena perkara yang gaib telah tampak. Kemudian yaqulu fama yas'aluni, ya malaikat-malaikatku, mereka meminta apa kepadaku? Qala yas'alunaka al-jannah, ya Tuhan, mereka sedang bermohon kepadamu agar kau berikan surga. Yaqulu hal ra'awha, apakah mereka telah pernah melihat surga? Qala yaqulun la wallahi ya rab ma ra'aw, ya Tuhan, mereka tak pernah melihat surga. Kita belum lagi melihat surga, kita hanya dapat bayangan-bayangan secara zahir yang Allah terangkan tentang surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, makanannya berkekalan, ya, naungannya berkekalan, dalamnya ada istri-istri. Kita hanya dengarkan dan kita imani, dan kita belum pernah melihatnya. Qala fayaqulu, apakah pernah mereka melihatnya? Kata malaikat, belum ya Tuhan. Maka Allah berkata, fakaifa law annahum ra'uha, bagaimana sekiranya mereka melihat surga? Qala yaquluna law annahum ra'uha kanu ashadda 'alayhi hirsan, kalaulah mereka melihat surga, pasti mereka lebih dahsyat beribadah kepadamu. Wa ashadda laha talaban, pasti lebih dahsyat mereka akan berupaya menggapainya. Wa a'zama fiha raghbatan, berusaha untuk mendapatkannya. Qala famimma yata'awwadhun, wahai malaikat-malaikatku, di majlis tersebut apa yang mereka, ya, dari apa mereka berlindung? Qala yaquluna minan nar, ya Tuhan, mereka berlindung kepadamu dari api neraka. Qala yaqulu wa hal ra'awha, apakah mereka pernah melihat neraka? Qala fa yaquluna la wallahi ya rab ma ra'awha, Tuhan, sekali-kali tidak, mereka tidak pernah melihat neraka. Qala fa yaqulu fa kaifa law ra'awha, bagaimana sekiranya mereka pernah melihat neraka? Dan neraka telah ada, surga pun telah ada. Kita tak pernah melihat neraka, tapi kita mendengar berbagai macam azab dalam neraka. Ya, usukuman hamima, diberikan mereka air menggelegak, faqattu am'ahum, maka terputus-putuslah isi perut mereka, dan lain-lainnya. Fa kaifa law ra'awha, bagaimana sekiranya mereka melihat neraka? Yaqulun, qala yaquluna law ra'awha kan wa shadda minha firaran, kalaulah mereka melihat neraka, pasti mereka akan berusaha jauh dari neraka, berlari darinya. Wa shadda minha makhafatan, semakin dahsyat ketakutan mereka. Qala fa yaqulu fa ushhirukum, maka Allah berkata, aku saksikan kepada kalian, anni qad ghafartu lahum, ketahuilah, saksikanlah, aku telah ampuni mereka semua yang duduk berzikir memujiku, memujaku, membesarkanku, mengagungkanku. Qala yaqulu malakun minal malaikah, berkata malaikat. Daripada malaikat-malaikat itu ada satu malaikat berkata, fihim fulanun, ya Tuhan, di antara mereka ada si fulan, laisa minhum, dia bukan dari golongan orang-orang yang sedang duduk berzikir memujimu. Innama ja'a li hajah, sesungguhnya dia hanyalah datang sebentar karena ada hajatnya. Dia datang ke majlis tersebut karena ada hajat, mungkin ingin ambil kunci mobilnya, ingin jumpa temannya, atau karena letih dari perjalanan duduk sebentar di sana. Ya, sambil duduk melepas letih mendengarkan halaqah zikir. Mereka datang bukan untuk tujuan itu, hanya sekedar datang duduk-duduk di sana bermajlis dengan mereka. Apakah mereka seperti itu pula mendapatkan ampunanmu? Ya, qala humul julasa la yashqa jalisuhum, berkata Allah, ya, meskipun mereka datang bukan untuk itu, tapi mereka bersama-sama mereka, ini adalah merupakan rahmat yang tak akan mungkin celaka orang-orang yang senantiasa bersama mereka. Allahu Akbar. Ya, dia datang kebetulan saja duduk sebentar. Allah katakan kepada malaikat, saksikan semua, sudah kuampunkan mereka. Bagaimana si fulan, dia datang terlambat, dia datang duduk, bukan itu hajatnya, dia ingin hajat lain. Kata Allah, semuanya masuk, tak ada yang celaka duduk bersama mereka. Wa idza kana jalisuhum la yashqa, apabila yang bermajlis dengan mereka tak celaka, meski ngantuk-ngantuk ngantuk-ngantuk tak celaka, ya, makanya nikmat duduk di majlis kajian ini, nikmat sekali walaupun ngantuk, apalagi tak ngantuk. La yashqa fa kaifa sya'nu bihim, jika lah yang gabung dengan mereka tak celaka, bagaimana dengan mereka yang datang untuk itu? Nas'alullah al-karima min fadlih, kita bermohon kepada Allah Tuhan yang maha mulia agar senantiasa memberikan kepada kita curahan karunia-Nya kepada kita semua. InsyaAllah ta'ala kesempatan akan datang kita akan masuk bernama Allah Asy-Syakur Asy-Syakir. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.